بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bertemu di Masjid Al-Ikhlas Palm Spring Surabaya. Semoga seperti nama masjid ini, setiap yang hadir diberi Allah keikhlasan. Dan semoga perjalanan kita ke masjid yang mulia ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha." Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. "Wa abghaduha ilaihi," dan tempat yang paling dimurkai Allah di muka bumi, aswaquha, pasar-pasarnya. Maka alhamdulillah kita dimudahkan Allah bisa berkumpul di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita dalam pembahasan bab tahrimiz zulm wal amru wal amri biraddil madzalim, bab keharaman berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan apa hasil kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi Rasulullah mewariskan ilmu. Suatu ketika Abu Hurairah melihat orang-orang sibuk di pasar, jual beli, timbang menimbang, sibuk dengan urusan dunia. Maka Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, "Ya ahlus suq," wahai para orang-orang yang ada di pasar, "kenapa kalian masih di sini? Padahal sekarang ini warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid." Maka orang-orang yang ada di pasar itu langsung meninggalkan pasar dan pergi ke masjid dengan harapan mendapat bagian warisan. Dan warisan di benak mereka adalah harta, emas, perak, dinar, dirham, dan seterusnya. Maka mereka menuju masjid. Sesampainya di masjid, ternyata mereka tidak menjumpai ada harta benda yang dibagi-bagikan. Mereka kecewa, lantas mereka kembali ke pasar. Kemudian mereka bertemu dengan Abu Hurairah dan mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, engkau mengatakan bahwa di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah. Padahal di sana kami enggak menjumpai itu." Lalu kata Abu Hurairah, "Loh, apa yang kalian jumpai di sana kalau begitu?" Maka mereka mengatakan, "Kami enggak jumpa ada emas, perak, ada harta benda dibagi-bagikan, tapi yang kami jumpai hanyalah ada orang yang membaca hadis Nabi, yang lain mencatat, yang lain mendengarkan pembahasan tentang ilmu agama." Maka kata Abu Hurairah, "Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Warisan Rasulullah itu hadis. Lah kitab Riyadhus Shalihin ini isinya hadis Nabi. Ahlul hadis humu ahlun nabi. Wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadis itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi mereka berteman dengan setiap untaian kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, usahakan punya kitabnya. Punya kitab apa? Riyadhus Shalihin. Ya, ini kitab terlaris di muka bumi setelah Al-Qur'an. Ya, kitab Riyadhus Shalihin di antara kitab terlaris di muka bumi setelah Al-Qur'an. Kitab ini pengarangnya bernama Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi, bermadzhab Syafi'i. Jadi yang menulis, mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang isinya menghimpun hadis-hadis Nabi ini, madhabnya Syafi'i. Tetapi kitab ini menjadi referensi di seluruh madhab. Di Afrika Utara yang bermadhab Maliki, kitab ini dicetak besar-besaran, dipelajari, meskipun mereka madhabnya Maliki. Di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar, meskipun mereka itu madhabnya Hanbali, kitab ini dicetak besar-besaran, bahkan dan dibagikan gratis, saking hebatnya kitab ini. Di Turki, di India, Bangladesh, Pakistan, Asia Tengah yang bermadhab Hanafi, kitab Riyadhus Shalihin dicetak, dipelajari. Apalagi di Indonesia, Malaysia yang bermadhab apa? Syafi'i. Dan jangan sampai sama ini termasuk yang enggak punya kitab Riyadhus Shalihin. Harus punya. Ini kitab sampai protol ini saya ini, 19 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada. Ya. 19 tahun yang lalu kurang lebih. Ya kurang lebih lah. Ya. Sampai harus punya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, beli. Ya. Murah harganya, tidak mahal. Dan sudah ada juga di aplikasi, kalau untuk sementara bisa di-download dan diikuti apa yang disampaikan ustaz. Dan ini isinya hadis Nabi semua. Cuma Imam Nawawi ngasih judul doang, bab sabar. Hadis 1, hadis 2, hadis 3. Bab tawakal, hadis 1, 2, 3. Pakai ayat 1, 2, 3 terus hadis. Jadi Imam Nawawi enggak banyak omong di kitab ini. Beliau hanya mengumpulkan. Coba sama lihat isinya. Kan hadis Nabi semua. Nah, ini harus punya kitab ini. Jadi referensi di rumah-rumah kita. Kitab apa tadi namanya? Riyadhus Shalihin. Riyad artinya taman-taman. Shalihin orang-orang soleh. Kitab ini seperti namanya, taman bagi orang-orang soleh. Terhibur, kita seneng baca itu kayak tamasa gitu. Bahas ikhlas, bahas taubat, bahas khusyuk, bahas sabar, bahas seneng gitu. Dan harus punya. Sanggup? Awas kalau besok gak bawa. Taib, kita kembali insyaallah pada kesempatan yang baik kita mempelajari bab tahrimul zulm. Ya, wal amri bi raddil madzalim, bab keharaman berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan hasil kezaliman. Hadis sekarang yang 206. Kalau di bab ini enggak tahu hadis keberapa ya. Hadis keberapa? 206 dari sejak pertama bab ikhlas ya. Betul. An Aisyah radhiyallahu anha qala al muallif al Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Al Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, perhatikan. An Aisyah radhiyallahu anha dari ibunda kita Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aisyah ini adalah istri satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah sedangkan beliau kondisinya gadis, yang lainnya janda semua. Aisyah adalah satu-satunya wanita yang ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ada di pangkuannya. Aisyah memiliki keistimewaan yang banyak sekali. Di antaranya Allah jadikan wafatnya Rasulullah di rumah beliau. Allah jadikan Rasulullah wafat dan sebelum wafat ludahnya Rasul dengan ludahnya Aisyah bertemu. Karena pada waktu itu Rasulullah sakit parah. Dipangku sama Rasulullah parah di rumah Aisyah, dipangku sama Aisyah. Terus dalam kondisi yang sakit parah begitu, datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Abdurrahman bin Abu Bakar membawa siwak. Membawa apa? Siwak. Terus Rasulullah ngeliatin siwak itu. Dan kita tahu Rasulullah itu sangat senang dengan apa? Siwak. Lah Aisyah paham dan Aisyah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah Anda panjenengan ingin bersiwak?" Maka Rasulullah ngasih isyarat iya. Akhirnya diambilkan oleh ibunda Aisyah siwak. Dan kita tahu siwak itu kan keras. Betul? Maka Sayyidatuna Aisyah ingin memudahkan Rasulullah. Maka ujungnya siwak siapa kan? Digigit, dikunyah sama Sayyidah Aisyah. Terus dikasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya Rasulullah. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya Aisyah tempat wafatnya Nabi. Dan setiap Nabi akan dikubur di tempat ia wafat. Betul? Dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diwafatkan di tempat yang jelek. Berarti berarti Aisyah adalah pilihan. Sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, "Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Abuha." Bapaknya Aisyah. Siapa? Itu tentang Aisyah ya, kalau diceritakan panjang lebar. dari Aisyah bahwasanya Rasulullah berkata, perhatikan, man zalama qida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i ardin. Barang siapa berbuat zalim, barang siapa mendolimi sejengkal tanah milik orang lain, ya sejengkal, betul, tanah milik orang lain sejengkal, dihai, diakui padahal itu bukan tanahnya, terus mendolimi tanah orang lain, dia ambil tanah orang lain, dia haknya, dia hai tanah orang lain, tuwiqahu min sab'i aradhin, maka nanti pada hari kiamat Allah akan kalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Muttafaqun alaih, hadis sahih, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini larangan mendolimi tanah orang lain. Bisa dengan mengubah batas tanah, atau bisa melakukan kedoliman dengan ya memalsukan surat tanah. Ini wajib kita imani. Ya. Ini hendaklah kita hati-hati. Saya rasa ini jelas ya. Kemudian ini dalil bahwa husbul ard minal kabair. Ya. Mengambil tanah orang lain itu dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Karena ada ancamannya. Kemudian wal ardu man malaka ardon malaka asfalaha ila muntahahu. Barang siapa memiliki tanah, maka dia juga memiliki apa yang ada di bawah tanah itu sampai sedalam-dalamnya. Dan dia juga memiliki apa yang ada di atas tanah setinggi-tingginya. Paham maksudnya? Jadi enggak boleh kita misalnya tanah orang terus dibuat rumah, terus kita punya rumah di sini, terus kita pakai sesuatu, kita bunker di, buat bunker di bawahnya, terus ketika ketahuan, duh itu kan yang di atas kan milikmu, yang bawah kan milik umum, enggak bisa. Kalau atasnya itu milik orang, berarti sampai bawah-bawahnya itu milik orang. Ada yang pertama-tama sekedar izin, Pak, izin ya, saya mau di depan nih buka sesuatu. Oh gak apa-apa Bu, Pak, tapi harus dibersihkan, jangan yang kumuh. Lambat laun mau tambah dikasih bangunan macam-macam. Disuruh pindah gak mau. Nah ini gak boleh. Alasannya ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas, maunya milik Allah. Bahaya. Gak boleh ya. Termasuk rungok nomonganku, termasuk ya punya rumah ada jalan milik umum diambil pagere di majukan kanggo parkir garasi, Mas, dadalono. Hati-hati loh itu, apalagi milik umum jalan jadi sempit. Hati-hati. Ya. Bahkan ada sebagian pagar itu jadi begini. Makan sebagian haknya jalan atau selokan. Ah, hati-hati loh. Sejengkal, sejengkal berapa senti sih? Ini hadis ini. Sejengkal paling berapa kurang lebih? 20 senti. Itu ancamannya tuh. Akan dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Nah, ini hati-hati. Hati-hati ini. Ya. Kembali ke materi. Hadis berikutnya 207. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi yang mulia, termasuk qurra'nya sahabat, termasuk ahli baca Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflidhu. Sesungguhnya Allah itu memberi tempo, memberi tangguh, memberi waktu untuk orang berbuat dolim. Itu dibiarkan dulu. Tapi kalau Allah sudah menghukumnya, Allah tidak akan melepaskannya. Kadang-kadang ada orang dolim, sudah diulur sama Allah, jarno sih, biarkan dulu. Tapi kalau sudah kena, Allah tidak melepaskan dia. Lihat surat Hud, ayat berapa? 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Jadi hati-hati. Dan juga kan sering saya sampaikan di tempat ini masalah kedzaliman ini. Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Hati-hati. Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama al-baghyu, kedzaliman. Berbuat dolim tuh di dunia kena, Pak. Sampai sekarang menfitnah orang, insyaallah 1-2 hari atau bahkan langsung. Enggak usah nunggu di akhirat ada lagi kalau kita enggak tobat. Di dunia pasti kok akan menyaksikan pembalasan Allah. Dolim, hati-hati. Nomor 2, apa? Apa? Al-uquq, durhaka kepada orang tua. Dua dosa ini yang azabnya tidak Allah akhirkan di akhirat, tapi Allah segerakan di dunia. Yang pertama zalim, menuduh orang, nyakiti orang, menfitnah orang, nempeleng orang, padahal orangnya enggak salah. Hati-hati. Ittaqu da'watal madlum, hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab, doanya orang yang terzalimi itu antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya doanya orang yang zalim, yang terzalimi itu mustajabah. Ya, hati-hati dengan doa orang zalim itu. Doa orang terdolimi itu mustajabah. Bahkan Nabi mengatakan, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi, meskipun orang kafir. Meskipun orang kafir. Orang kafir kalau terdolimi dia berdoa, kena kamu. Meskipun kamu muslim. Meskipun kamu apa? Karena kedoliman itu universal. Siapapun gak boleh. Misalnya ada orang kafir dizalimi sama lelaki muslim, terus Anda ridho, Anda senang dengan kedzaliman itu, Anda itu berdosa. Karena kedzaliman itu universal, bahkan kepada hewan pun enggak boleh. Kepada hewan pun enggak boleh. Ada seorang wanita ya, memeliharaan kucing, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum sampai kucingnya mati, masuk neraka nih wanita ini. Karena kedzaliman itu universal. Umum, menimpa siapapun tidak boleh. Ya. Ada orang ya, Yahudi di Palestina. Misalnya, terus rumahnya itu kena angin topan, jebol semua. Terus kita senang. Boleh enggak? Boleh enggak? Tolong jawaban. Hah? Ada orang Nasrani di Palestina. Rumahnya kena apa namanya? Di Palestina karena di Palestina contohnya ya. Yahudi Palestina. Kemudian rumahnya jebol kena angin, roboh. Boleh enggak kita senang? Boleh. Boleh. Boleh karena itu bukan kedzaliman. Allah yang berbuat langsung. Tapi kalau misalnya kita di negeri non muslim, ada orang enggak salah, enggak apa, meskipun dia non muslim ditempelingi sama orang. Terus kita kapok kan? Enggak boleh, karena itu kedzaliman. Kita enggak boleh dukung. Paham perbedaannya? Ya, kedzaliman enggak boleh didukung meskipun menimpa kepada siapa. Kembali ke materi. Dan yang kedua durhaka, betul? Nah, saya mau tanya, durhaka kepada orang tua itu kedzaliman apa benar? Jadi ada dua dosa yang disegerakan azabnya, zalim sama durhaka. Tapi nek durhaka pasti zalim. Double, ya durhaka iya, zalim ya iya. Jadi lebih untuk dahsyat untuk disegerakan azabnya anak yang durhaka kepada orang tua. Kembali ke materi. Nah, ini hadis Mu'adz ini penting ini. Wa an Mu'adz radhiyallahu Yahudi dan Nasrani. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Dalam riwayat wal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan berangkat ke negeri Yaman yang penduduknya itu ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kali yang kamu dakwakan la ilaha illallah. Maka setelah itu ajarilah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu setiap hari setiap malam. Fa inhum ata'u li dzalika, kalau setelah kamu ajari salat apa tadi yang terakhir zakat mau. Fa iyyaka wa qara'im amwalinna. Jangan sampai mentang-mentang kamu saya tunjuk jadi delegasi pemungut pajak kemudian kamu mendolimi harta istimewa. Oh, motornya dilapis setiap hari, jangan sampai ada lalat mencelok. Tiba-tiba temannya, "Wah, pinjam ya mobil sepedanya ya." Dibawa kena hujan, pulang dikembalikan belepotan, bensinnya enggak ada. Nah, ini enggak boleh. Hati-hati dengan harta berharga milik manusia. Hati-hati, Pak. Ya toh? Nah, kalau ada barang istimewa kesukaan temanmu, hati-hati jangan kamu langgar. Lah, Mu'adz ini diapakan? Diingatkan Nabi, "Wa iyyakum wa qara'im amwalinnas." Hati-hati Mu'adz dengan harta berharga milik manusia, jangan kamu rampas, jangan kamu ambil. Terus perhatikan, wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah dengan doa orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena antara doa orang yang terdolimi dengan Allah tidak ada penghalang. Apa makna tidak ada penghalang? Mustajabah. Apa artinya mustajabah? Dikabulkan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, silakan dicatat. Catat di kitabnya, jangan di buku tulis, nanti biar gak hilang. Kalau gak punya kitab gak apa-apa di buku tulis. Kalau yang punya kitab, tulis di buku di kitabnya. Pelajaran penting dari hadis ini yang pertama, Fadlu Mu'adz bin Jabal. Hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal. Betul? Pertanyaan saya, tolong dijawab. Mana dalam hadis ini yang menunjukkan keutamaan Mu'adz? Kalimat mana, teks hadis yang mana yang kita pelajari tadi yang bisa ditarik pelajaran bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'adz? Kata-kata yang mana? Iya, wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum di negeri Yaman yang penuhnya ahli kitab. Ba'athani Rasulullah, Rasulullah mengutus aku, kan gitu kan? Lah, kalimat Rasulullah mengutus aku itu berarti menunjukkan keutamaan Mu'adz. Gak mungkin Rasulullah itu mengutus orang yang bahlul, gak mungkin. Gak mungkin. Rasulullah kalau ngutus orang ya itu memang orangnya. Karena Rasulullah itu pinter meletakkan orang pada tempatnya. Ada orang itu pinter, canggih, ahli, tapi di tempat yang bukan tempatnya percuma, gak bisa apa-apa. Nah, Rasulullah itu pandai meletakkan orang pada tempatnya. Lah, Mu'adz ini termasuk yang dipilih Nabi untuk dakwah ke negeri Yaman. Yaman itu jazirah Arab yang paling selatan, dekat dengan Laut Arab atau Samudra Hindia. Arab yang paling selatan. Ya, dan Arab itu dan Yaman itu aslul Arab. Ya. Aslinya orang Arab. Nah, jadi hadis ini yang pertama, pelajaran yang pertama menunjukkan keutamaan siapa? Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal ini ya jamaah, Mu'ad bin Jabal ini punya gelar, punya julukan. Yang juluki itu Rasulullah. Siapa yang tahu julukan? Nah. Apa? Al Al-Iman, apa? Ah, siapa yang tahu? Wis pula balik tak sampai no. Cuma lali kabeh. Ah. Julukannya Mu'ad bin Jabal itu A'lamun nas bil halali wal haram. Orang yang paling paham halal dan haram. Yang juluki siapa? Rasul. Mungkin paling faqih ngerti halal haram ya Mu'ad ini. Makanya diutus, bukan orang yang enggak ngerti, yang ngerti yang diutus. Ya. Rasulullah pernah bersabda begini, dengarkan. Rasulullah berkata, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar As-Siddiq. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lain Abu Bakar. Wa asyadduhum ala amrillah Umar, dan yang paling tegas orangnya adalah Umar. Wa asyadduhum haya'an Utsman, dan yang paling pemalu tapi enggak malu-maluin. Yang paling pemalu adalah siapa? Utsman ini pemalu, dan Utsman termasuk sahabat yang paling disungkani Rasul. Sudah saya sampaikan ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah waktu itu ada di rumahnya Aisyah dengan kondisi sebagian kakinya nampak. Maka ketika Abu Bakar datang, Rasulullah tidak mengubah posisi, ya biasa-biasa aja. Terus setelah itu datang Umar. Rasulullah tidak mengubah posisi, ya tetap apa adanya. Yang ketiga, ketika datang Utsman bin Affan, maka Rasulullah menata diri, noto awak. Ngerti noto awak ya? Ya beres-beres noto awak supaya kelihatan rapi begitu. Sesudah kejadian itu, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, telah datang ayahku Abu Bakar, Anda biasa aja, enggak mengubah posisi. Datang Umar pun demikian. Lah ketika Utsman yang datang kok panjenengan kok kayak beres-beres begitu terus noto awak?" Kata Rasulullah, "Bagaimana aku tidak sungkan, tidak malu sama orang ini, Utsman, padahal malaikat itu sungkan kepadanya. Jibril itu malu kepada siapa? Utsman. Maka bagaimana aku enggak sungkan kepadanya?" Jadi yang paling penyayang terhadap umatku Abu Bakar, yang paling tegas Umar bin Khattab, yang paling punya rasa malu dan malu adalah bagian dari iman siapa? Utsman. Wa aminu hadhil umma Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan umatku yang paling terpercaya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Wa alamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal, dan umatku yang paling paham halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Masih ingat enggak hadis dalam kitab Tauhid, Rasulullah pernah naik keledai, keledainya namanya Ufair. Rasulullah membonceng Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hei Mu'ad, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah?" Pernah dengar hadis itu? Mocokmu enggak aru dawa ngene kamu enggak aru. Ya. Pernah dengar enggak? Ya. Itu kan termasuk Mu'ad itu digonceng Nabi, enggak semua orang loh digonceng Nabi. Itu menunjukkan Mu'ad itu benar-benar apa? Manu kata Rasulullah tadi tanya, Mu'ad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, karena Mu'ad enggak bisa jawab. Maka diajari sama Nabi, haknya Allah wajib disembah, enggak boleh disiriki, enggak boleh dilakukan syirik kepadanya. Adapun haknya hamba, Allah tidak mengazabnya selama hamba itu tidak menyekutukan Allah. Wah senang nih Mu'ad. Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas. Kabar gembira ya Rasulullah, selama orang tauhidnya benar pasti akan ditolong, diselamatkan dari neraka. Betul kan? Afala ubasyiru bihin nas. Boleh enggak ya Rasulullah tak sebarkan berita bagus nih ke orang lain? Apa kata Nabi? Lah, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau sebarkan berita ini ke orang-orang yang orang-orang lain, nanti mereka akan bersandar, ngeremehno, gampangno. Paham ya? Berarti di sini Rasulullah mengkhususkan ilmu kepada Mu'ad. Nah, makanya ini orang pinter, orang cerdas. Makanya hadis ini yang pertama menunjukkan siapa tadi? Keutamaan Mu'ad bin Jabal. Pelajaran nomor dua. Pelajaran nomor dua. Ad-da'i, orang yang berdakwah haruslah orang yang berilmu. Ya, orang yang berdakwah haruslah orang yang berilmu. Ya, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyirat ala basiratin. Kul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini lo jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu, di atas hujjah. Artinya dakwah harus dibarengi dengan apa? Ilmu. Pelajaran nomor 3 dah sekarang. Akan 3. Pelajaran nomor 3 sekarang ini. Seorang dai sebelum berdakwah, dia harus paham kondisi orang yang didakwah. Seorang dai sebelum berdakwah harus mengetahui kondisi di lapangan orang-orang yang akan didakwahi. Itu pelajaran nomor 3. Pertanyaan saya, kok muncul pelajaran seperti itu? Diambil dari mana? Duh, ya, betul. Rasulullah enggak sekedar ngutus. Rasulullah benar-benar membriefing siapa? Mu'ad. Hei Mu'ad, kamu itu akan saya utus ke negeri Yaman. Dan penduduk Yaman itu masyarakatnya adalah ahli kitab. Jadi seorang dai sebelum terjun harus tahu kondisi ini, kebanyakan wong kantoran, apa petani, apa pedagang. Harus bisa memapping. Iki rata-rata wong menengah ke bawah apa menengah ke atas. Ini pendidikannya rata-rata SMA ke bawah apakah SMA ke atas. Itu mempengaruhi bahasa. Betul apa enggak? Nek aku nang desa nang omahku. Desa aku ya basa Jawa. Tua-tua ya gak paham mereka. Pokoknya aku duk mahasiswa ya beda lagi. Kalau di depan orang-orang Surabaya ya beda lagi. Aku dakwah di Lamongan ya beda lagi. Makanya harus tahu kondisi. Ya kita punya apa namanya mahasiswa. Dulu kita tugaskan kalau Kukerta, KKN lah kalau biyen ya jeneng saiki Kukerta. Kita tempatkan di daerah Tengger. Mayoritas penduduknya non muslim. Sebelum terjun kita suruh mereka memapping keadaan dulu. Itu salah satu syarat mereka untuk bisa Kukerta. Memapping ini dari sosio masyarakatnya kayak gimana, ekonominya bagaimana, keagamaannya bagaimana, keorganisasinya bagaimana. Apa maksudnya? Nah, dari situ itu nanti kita akan bisa menyimpulkan, oh masyarakatnya kayak gini nih. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan bagaimana cara yang terbaik untuk mendakwai mereka. Bisa dipahami? Nah, di antara hasil temuannya mahasiswa kita itu, ternyata setelah diteliti oleh mahasiswa kita itu banyak orang-orang Tengger itu yang lebih masuk Islam daripada masuk Nasrani. Itu berbeda dengan kita kirim mahasiswa kita ke Malang Selatan. Kalau Malang Selatan itu banyak yang keluar dari Muslim menjadi non-Muslim. Tapi kalau di Tengger itu justru yang agama mayoritas di sana justru kalau pindah yang dipilih justru Islam bukan Nasrani. Jelas sampai sini? Diteliti, wawancara, interview sama Pak RT, sama warga, sama pamong di sana. Setelah ditanya kenapa Pak di sini warganya itu kok memang mayoritas itu ya tahu ya sama dia, mayoritasnya kan tahu kan, nggak usah sebutkan, masih sekian puluh persen lah, lebih paling tinggi paling dominan. Tapi kalau pindah kok roto-roto milih Islam, kenapa? Begini Mas, kata mereka, begini Mas, ya apa ya, orang ini dari agama lama kalau pindah ke Nasrani itu nggak cocok Mas. Karena kita sudah terbiasa dengan adat ini, upacara ini, pagi ini, siang ini, nanti ada acara ini, kegiatan ini, meteng, ono sing merocoti, nanti semacam-macam, ono mati ini. Mari ono kita disuruh masuk agama Nasrani, upacaranya cuma seminggu sekali. Paham ya? Enggak cocok. Akhirnya kita lebih cocok Islam. Mengapa? Pak, kok cocok Islam? Soalnya mirip, Mas. Orang mati serong dino nih, telung dino nih, siji dino nih, petang puluh dino nih, podo. Cuma caranya itu dimodifikasi beda. Orang meteng kutung ini, nih petang ulan ini, podo mirip. Doa jadi salah no aku, wong ini cuma penemuan kok ya kan. Aku pengen cerita no tok ini. Ya. Jadi itu artinya seperti yang disampaikan oleh sahabat tadi Rasulullah, hey Mu'ad, kamu akan berangkat ke negeri apa tadi? Alasan kedua tadi yang saya lanjutkan ya, mapping tadi loh. Alasan kedua, kenapa lebih memilih Islam tidak memilih Nasrani? Karena mereka bukan orang miskin. Orang Tengger bukan orang miskin. Mereka punya sayur gitu, subur, punya apa namanya? Kentang, punya kol, punya wis banyak. Sehingga mereka enggak butuh sembako dibagi-bagikan. Paham maksud saya? Dan itu beda dengan Malang Selatan. Kalau Malang Selatan itu apa? Minos. Jadi banyak yang saya juga heran itu di desa-desa ternyata ada banyak rumah ibadah yang berbeda. Padahal itu rupanya gak pantas. Ya pantas sih dari Islam. Ya. Jenenge yo, gak pantas nek jeneng sing aneh-aneh. Jeneng Muslim pantas ya. Sing-sing Muslim-Muslim melihat wajahnya. Tapi ternyata gak Muslim gitu. Nah itu tugas kita bersama. Kembali ke materi. Itu pelajaran nomor berapa? Nomor tiga, seorang da'i sebelum terjun harus bisa memapping keadaan, tahu kondisi di lapangan orang yang didakwah. Itu pelajaran nomor tiga. Pelajaran nomor empat ya, betul ya? Nomor empat ya? Orang itu namanya ahli kitab tapi belum tentu ngamalkan Alkitab. Saya mau tanya, mereka dijuluki ahli kita, tapi tidak mesti, tapi penamaan itu nggak mesti mereka paham isinya al kita. Itu pelajaran nomor berapa? Empat. Ya, Nabi mengatakan engkau akan datang ke kaum ahli kita. Ahli kita artinya kan yang memiliki Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Pelajaran nomor lima. Hendaklah prioritas dakwah itu pada dakwah tauhid. Hendaklah prioritas dakwah itu ada pada dakwah tauhid. Mana? Di hadis yang menunjukkan itu, mana? Kata-kata mana? Ajib, jawab. Ucapan Rasul kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu akan datang ke penduduk Yaman yang ahli kitab, maka jadikan yang pertama kali kamu dakwakan. Kalau di hadis yang riwayat Shalihin enggak ada kata-kata pertama. Tapi kalau di riwayat yang lain, Nabi mengatakan falyakun awwala ma tad'uhu minhum. Jadikan yang pertama kali kamu dakwakan di sana adalah apa? Tauhid. Artinya itu namanya prioritas dakwah. Tauhid dulu, diajak seneng ngaji, keutamaan menuntut ilmu, menggantungkan hati kita kepada Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anhu, seandainya dulu ayat yang pertama kali turun itu tentang potong tangan, tentang khomer, tentang kisos, ndak ono wong mlebu Islam. Ya podo ngisi kajian pertama sih dibahas jenggot. Ojo masal jenggot sik, sik suwe, sabar pelan-pelan. Engko sing gak jenggot metu kabeh boleh-boleh. Kadang-kadang kesusu kita ini. Sabar, mustahil lo sabar. Ya, antum sih nggak sabar. Saya pernah ngisi kajian di Manuan, masih pertama kali pak, si awal-awal dulu. Contoh kau wakil masjid, salah satu organisasi besar, kasih undangan ke PJPM datang. Mari kau teman-teman ini singgus ngaji, utak kau aku curiga ya rareis. Temenan, ya, ayo pertanyaan, langsung angkat tangan. Gimana Ustaz hukumnya orang yang gak mau pakai jenggot? Loh, padahal tak mirip kalau saya pakai jenggot. Waduh, arek-arek gak sabar. Lu ustaz lo sabar kok awakmu gak sabar. Itu dak harus punya prioritas. Enggak aja tau ke sing cek paham. Nek atine wis kecantol karo Allah gampang masalah itu. Ngene mboten? Ng sabar apa nek jenjang. Makanya Nabi ku wahai muat sampaikan ke penduduk Yaman, pertama mereka harus pajangkan jenggotnya, kedua enggak boleh sebal. Ya buyar. Dak situ masuk Islam. Pertama kali apa disuruh apa? Kabeh ono aturane, gak oleh langsung-langsungan. Ya, falyakun awwal batatu syahada, syahadat diseneng nangi. Makane ayat-ayat pertama kan tentang akidah. Qul huwallahu ahad. Ndak ono ayat di Mekah tentang masalah potong tangan, tentang masalah jihad, tentang apalagi tentang apa? Kisah ndak ada. Makanya Aisyah mengatakan seandainya ayat yang pertama kali turun tentang khamar gak ono ulbu Islam. Tentang kisah ndak ada. Karena orang itu gak mau ngatinya belum diambil kok sudah dikasih beban. Orang itu ni aset hati ni wis cocok, wis legowo, wis tunduk dikasih beban sami'na wa atau ni akidah sih kosong kok dikasih beban. Juga kira gelem, paham gak? Nah, makanya pada atas dakwah apa tadi? Tauhid. Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor 6. Ahamiyatus sholat, pentingnya sholat, sampai sholat ditaruh nomor 2 setelah tauhid. Betul apa enggak? Tadi yang disampaikan Rasulullah kan kalau sudah gelem nerimo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baru ajari apa tadi? Sholat. Berarti seorang dai itu harus perhatian masalah sholat. Ya, mahasiswa kita yang kita kirim ojo jangan merasa hina ngajari bocah cilik apa? Maca Quran mbek ngajari sholat. Itu luar biasa pahalanya. Ngajari sholat kok semulu-mulu ngaji Fathul Bari wis kedoan. Ya, ngajari dulu sholat yang benar, wudhu yang benar, itu bermanfaat. Rasulullah juga ngomong gitu sama Mu'ad kan. Lakin Fathul Bari juga belum di belum dia apa? Belum ditulis sama Syekh Al-Imam ya, siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ah, kembali ke materi. Sholat penting. Maka diperingatkan setelah tauhid sholat. Kata siapa tadi? Rasulullah. Nasihati siapa? Mu'ad. Sholat ini ibadah yang beda dengan ibadah yang lain, Pak. Ibadah-ibadah yang lain itu turun wahyu dari langit, Nabi di bumi. Nek sholat enggak, Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Betul apa enggak? Zakat Nabi di bumi, puasa Nabi di bumi, haji Nabi di bumi, malaikat Jibril mudun gowo wahyu disampaikan nonang Nabi, tapi khusus sholat enggak pakai Jibril-jibrilan. Nabi Dewi diwangkat isuk di Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami isrokan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan ke langit Sidratul Muntaha untuk nerima syariat salat. Gak main-main. Mangkane ojo gampek ninggalno salat. Hati-hati al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka yang meninggalkan salat itu nah, kawan ini bener-bener. Hadisnya Nabi. Hati-hati salat itu garis merah, enggak boleh dilanggar. Nakal sanakal nakali ojo sampai ninggal no sholat meskipun ojo nakal ojo ninggal no sholat bukan es ninggal no sholat berat berat berat wong es wani ninggal no sholat berat ya garis merah enggak boleh dilanggar ya jangankan orang yang ninggalkan sholat orang sholat lo bisa celaka bagaimana ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim celakalah orang yang salat yaitu orang yang lalai dalam salatnya lalai itu maksudnya apa mengakhirkan asik komat asik adzan wis sik suwis turu sik kenek tuh lalai itu atau sholat tapi gak khusyuk, atau sholat tapi riya, sholat tapi malas, nah itu kena tuh. Itu saja celaka, opo menesing gak sholat. Paham maksudnya? Mungsing sholat itu loh, iso celaka. Wail, wailul lil musallin. Apa sih artinya wail? Apa artinya wail? Wail itu ada dua makna. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil humazat. Fa wailul lil wail, apa artinya wail? Wail itu maknanya dua. Yang makna yang pertama al-halak, kebinasaan. Kebinasaan. Nek bahasa Jawanya apa? Bongko. Loh. Gitu. Wail, binasa, ciloko. Nah, makna yang kedua, wail itu jegelongan di neraka. Neraka itu harus dalam, si ono jegelongan ini. Curang. Wail. Iku wong sholat iso terancam dengan apa? Wail. Kalau sampai sholatnya itu apa tadi? Sahun lalai. Apalagi sing memang niat gak sholat. Masalah kakum fi sakor, kenapa awakmu dicemplung nono neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, dulu di dunia aku gak sholat. Garis merah, ojo ninggalno sholat. Nah, nomor berapa itu? Sekarang nomor 7. Nomor 7, ahammiyatut tadarruj fi dakwah, pentingnya bertahap dalam dakwah. Ojo kesusu. Pelan-pelan. Pentingkan yang penting dulu. Ya, jadi orang dakwah itu ngerti skala prioritas, ini sing penting, ini sing lebih penting. Tinggalkan yang penting untuk sesuatu yang lebih penting. Yang penting saja tinggalkan kalau ada yang lebih penting. Kita harus tahu skala prioritas. Jadi pelajaran nomor 7, seorang dai harus memahami tahapan-tahapan dalam apa? Dakwah. Tadarruj, bertahap dalam menyampaikan ilmu dakwah. Pelan-pelan. Datang ke kampung, masyarakat banyak yang belum ngerti, mulailah dengan ngajari Al-Quran. Pelan-pelan. Al-Quran itu gak ada orang gak seneng, kuabe seneng. Betul apa enggak? Sejak awal di kampung pertama kali, Pak, lunggu bareng Pak, monggo ngaji. Pertama ngaji Al-Fatihah. Dikon moco sisi. Al-Fatihah lu nerang no tauhid dari A sampai Z. Al-Fatihah semuanya tauhid. Ngaji tauhid gak harus pakai kitab tauhid, pulang ke rumah buka majelis ilmu petani-petani pakai Fathul Majid. Oh, bilang dah sih. Sudah pakai Al-Fatihah itu loh, sudah tauhid kok. Betul apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu punya nama Ar-Rahman, punya nama apa? Ar-Rahim, berarti Allah itu penyayang, punya asma wa sifat. Kan gitu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Terang noy ka oleh nang dukut. Nah, melalui bisnis itu. Jadi enggak harus saklek, enggak harus. Cari titik kesepakatan kita. Masyarakat itu enggak ono sing nolak Al-Fatihah, enggak ono. Wong mati ini iso dikirimi kok. Betul apa enggak? Enggak ono sing nolak Al-Fatihah itu. Makane ajar ono Al-Fatihah sing kena. Titik kesepakatan, dan hindari ada renggang dengan masyarakat. Nduk masyarakatmu itu wong sarungan, pakai baju kuku songko ireng. Ojo muli-muli nggo jubah, gue surban. Melayu kabeh. Wedi karo awakmu. Ya, ya sudah sesuai masyarakat. Masyarakat yang pakai sarung, yo pakai sarung. Kita ini jangan suka dengan simbolik-simbolik yang akhirnya justru menjauhkan umat. Sing penting gak dosa. Paham? Karena tujuan kita itu jazab hatinya manusia. Tujuan kita itu ngepek hatinya menungso supaya mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cari wasilah terbaik agar mereka mau menerima dakwah. Paham? Nah, sampean kok jubahan, Ustaz? Wis. Enggak apa-apa, gini kan sudah sering lihat wong pakai jubahan. Iya. Sampai mana ini? Sekarang. Sampai lali nomor ya aku. Nomor 8. Nomor 8, ya, tadi itu yang terakhir nomor 7 tadi tentang masalah skala prioritas, ngerti tahapan ya. bertahap. Yang ini hadis muat, ini hadis luar biasa ini. Banyak pelajaran penting di sini. Kita ngaji hadis satu pertemuan bisa kalau hadis ini luar biasa. Terus nomor 8 ya. Nomor 8 ini wujubu zakah. Ya, wajibnya zakat. Zakat itu ada dua. Satu zakat fitri. Fitri wong Indonesia ngarani zakat fitrah. Ini dikeluarkan di ujung Ramadan atau setelah Ramadan sebelum sholat. Sudah paham lah kalau itu. Yang kedua zakat mal. Kapan kan? Ambillah dari mereka yang kaya dan kembalikan ke yang miskin, kan gitu kan tadi? Pertanyaannya, kapan orang itu dianggap kaya di dalam Islam? Kan ambillah dari orang yang kaya. Lah, ini standarnya kaya itu sapiro. Nabi ngasih standar. Kata Nabi, kalau kita sudah punya harta seukuran isruna dinar. Isruna dinar. 20 dinar. Kalau sudah punya uang 20 dinar berarti kaya tuh. Harus mengeluarkan zakat. 20 dinar itu berapa? Kan ikut sama tani kan iku kan. 20 dinar tulis ya. 1 dinarnya 4,25 gram emas murni. 1 dinarnya itu 4,25. Nek jare wong Jawa 4 seprapat. Betul ya? Gram emas murni. Kalau 20 dinar berarti 20 kali 4,25 gram emas murni. Ketemu berapa? Ketemu 85 gram emas murni. Nah, untuk lebih detail lagi ayo dikonversi ke rupiah. Tapi ini fluktuatif, bisa naik bisa turun tergantung harga emas di pasaran. Nah, sekarang ini harga emas salam. Harga emas sekarang ini satu gramnya emas murni loh ya berapa? Ajok ngarang-ngarang. Ya, makanya masalah mas aku gak percaya kalau bapak-bapak. Ya, masalah mas aku percaya kalau ibu-ibu. Ibu itu lebih paham tentang emas. Mas Bagio, mas Bambang ya. Ajok guyon wis mari. Ah, berapa? Kalau 1 gramnya anggaplah 1 juta. Fluktuatif kadang naik kadang turun. Untuk memudahkan contoh aja lah, anggaplah 1 juta. Bisa naik bisa turun. Kalau dianggap 1 juta per 1 gram emas murni berarti 85 gram berarti 85 juta. Jelas. Artinya kalau ada orang punya uang atau emas yang seukuran 85 gram emas murni, artinya sudah dianggap kaya. Apakah langsung dikeluarkan zakatnya langsung? Tidak. Kalau sudah nyampe nisab, ditunggu 1 tahun. Saya kasih contoh, langsung praktek nih, praktekno. Misalnya saya ini punya uang 50 juta. Saya mau tanya, nyampe nisab enggak? Belum kan? Belum. Gak usah dibahas. Belum kok ya kan? Terus misalnya setelah itu saya dapat rezeki lagi uang 40 juta. Ternyata di rekening saya punya misalnya 90 juta. Saya mau tanya, sampai nisab enggak? Dengan asumsi per gramnya 1 juta, sampai nisab enggak berarti? Sampai. Ini tanggal berapa Muharram? 23 Muharram. Berarti 23 Muharram uangku sudah mencapai nisab. Langsung aku cari kalender 23 Muharram saya lingkari. Paham? Terus ditunggu 1 tahun yang akan datang. Jenenge wong urip iku ana risiko, betul? Nyokolano, kecelakaan, lahiran, wah, operasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Ternyata setahun yang akan datang tanggal 22 Muharram saya lihat, ternyata uang saya tambah banyak. Gak nyambung ya, gak nyambung ya. Ya keliru. Misalnya uang saya ternyata susut. Tapi susutnya ternyata cuma 2 juta. Misalnya loh, contoh kok. Ya. Dengan asumsi 85, paham nggih? Nyampe nisab enggak? Nyampe toh? Baru dikeluarkan 2,5%-nya. Tahun depan ternyata jadi 100 juta. 2,5% dari 100 juta berapa? 2.500. Atau bisnis saya lancar jadi 200 juta. 2,5% dari 200 juta, 5 juta, kan gitu kan hitungannya. Nah, wis gampang lah intinya. Itu zakat. Terus perhatikan. Lihat hadisnya. Diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka. Berarti yang menerima zakat ini orang fakir-fakir yang muslim atau non, atau boleh non muslim? Oh, jangan sing apik. Tukhadu min ahniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Pertanyaannya, ini orang fakir yang muslim apa yang non-muslim? Apakah boleh non-muslim? Berdasarkan hadis ini, berarti boleh enggak dengan non-muslim? Tidak boleh. Zakat ono aturane kudu wong Islam. 3 tahun yang lalu kalau enggak salah, kepala bas badan amal zakat dibuli habis-habisan di media gara-gara dia mempersyaratkan biaya kuliah harus muslim. Dibuli habis-habisan. Bahkan disarankan dicopot. Ini dananya umat Islam, zakatnya umat Islam. Memang syaratnya harus ada diberikan kepada orang. Jadi salah gak dia? Gak salah. Tapi masalahnya beliau dibawa ke Mensos, ya kan? Mau gak mau dikira itu ngone negoro. Iya ngone negoro, tapi sing bayar wong Islam. Kecuali ini hadiah, bantuan, monggo karus kanggo wong sapa wae oleh. Tapi ini zakat atau naturane. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Lihat hadisnya Nabi. Kalau mereka sudah sahadat, ya kan? Ajari apa? Sholat. Nek wis mereka gelem sholat, ajari zakat. Ambil dari orang kaya di antara mereka, kembalikan ke orang fakir. Lihat dari runutannya hadis, berarti orang muslim apa non muslim? Tetapi meskipun demikian, boleh orang non muslim dapat zakat? Boleh. Kapan? Ya jenenge muslim bukan non muslim. Kapan orang non muslim berhak dapat zakat? Sisa apa, Pak? Pembahas sisa iki. Kapan seorang non muslim boleh dapat zakat? Jawabannya kalau mereka mu'alaf. Mu'alaf menurut aku beda ambek mu'alaf menurut awakmu. Mu'alaf menurut Islam itu orang yang dilunakkan hatinya meskipun belum Islam. Nek menurut hatimu, pikiranmu iku mah kan wong nek wis mlebu, nek wis masuk Islam padha omongno iku Islam jenenge. Mu'alaf dalam term syariat Islam itu wong sing iso dilunakno ati ini, sing sekira-kira dhek iso masuk Islam, itu juga mu'alaf. Sama lihat lah kisahnya perang Hunain, dulu saya ceritakan di tempat ini. Subuh, jok lali. Habis perang Hunain Rasulullah orang-orang kafir dikasih unta, dikasih lali sampean paling. Belajar sira itu ono pelajarane. Kata-kata perang Hunain itu lho, Pak. Dapat unta-unta kan ono sing baru-baru masuk Islam, ada yang belum masuk Islam dikasih Nabi apa? Unta-unta hanima, termasuk zakat boleh. Zakat boleh diberikan kepada mu'alaf. Dan mu'alaf itu ada dua kategori. Ada yang belum masuk Islam tapi diharapkan kecondongannya untuk masuk Islam. Ada yang baru masuk Islam. Sudah paham mas, maksud dari mu'alaf sekarang? Alhamdulillah. Terus pelajaran nomor berapa ini? Pelajaran nomor 9. Hati-hati dengan harta berharga milik manusia. Diambil dari ucapan Nabi, Fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati dengan harta. Apa diterjemahkan apa di situ? Dengan harta berharga, harga istimewa milik manusia. Jadi nek sampean punya teman, teman itu senang dengan barang tertentu, ojo gampangan nyile terus dijegedakno, dibuang-buang, gak diramut, ojo. Bagimu itu gak berharga, tapi bagi saudaramu itu berharga. Lah itu hati-hati. Hati-hati dengan harga dengan harta berharga milik saudaramu. Ya, kadang-kadang menurut dirimu enggak berharga karena kamu kaya, tapi bagi saudaramu itu berharga. Jangan sampai dia terdolimi karena harga harta berharganya itu disepelekan. Terus nomor berapa ini? 10. Ya ini. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Karena Nabi mengatakan wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Karena kata Nabi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, antara Allah dengan orang yang terdolimi tidak ada apa? Antara doa orang terdolimi dengan Allah tidak ada hijab. Artinya langsung. Ya, makanya hati-hati, doanya orang yang terdolimi itu mustajabah. Termasuk hewan yang kamu dolimi, hati-hati. Kalau sampai hewan itu mengadu kepada Rabbnya, binasa kau. Ada kucing dipukul, ada anjing ditempeleng. Hati-hati. Ya, dibales, percaya sama saya. Enggak usah di akhirat, di dunia lo kena itu. Itu padahal apa? Hewan. Apalagi apa? Saking benci sama tikus, ditangkap tikusnya. Terus kakinya tikus kan ada 4. Satu ditarik sana, satu tarik sana. Tarik 4 sentil. Ini gak boleh. Meskipun tikus itu kita itu disuruh. Enggak pernah saya. Ya. Khamsu fawasik yutalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan fasik perusak yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Di tanah haram kan gak boleh mati hewan. Tapi ada 5 hewan boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Tikus, kalajengking, ular, burung gagak, dan burung khida'ah, sejenis khida'ah itu sejenis elang. Dan elang itu, antum tahu, terjadi kebakaran hebat di Australia beberapa tahun lalu. Penyebabnya apa? Burung elang, Pak. Ah, kurang senang dengan media-media kayak gitu. Ya, update. Itu. Jadi membawa api di apa, disebarkan. Oke, dalam riwayat lain tambah satu, yaitu al-kalbul akur, anjing gila. Lah, meskipun disuruh bunuh tapi tetap enggak boleh apa? Mendolimi. Mendolimi enggak boleh. Mendolimi dalam artian menyiksa enggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Nah, hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Dan orang yang terdolimi terus dia sakit hati berdoa juga bisa berbuat dolim. Nah, ini penting, perhatikan. Dan orang yang terdolimi loro ati terus dia berdoa, ya dah. Dia juga bisa zalim dalam doanya. Ya. Barang siapa yang membuang sampah di depan rumah saya, semoga mandul 7 turunan. Lo mandul kok pakai 7 turunan? Ya 100 mandek toh. Kan kadang-kadang itu doanya yang aneh, masalah sepele, dungane ngeri banget. Lo hati-hati, kadang-kadang Allah ijabah karena kamu terdolimi lo, tapi kamu juga dosa. Kan ada kisah kan, dulu saya ceritakan ke antum, ada orang ngajukan lamaran apa, kerja disobek. Apa ini disobek gitu. Terus sakit hati nih orang yang ngelamar pekerjaan. Dia berdoa, ya Allah, robek-robeklah badannya orang ini. Ini keluar tabrakan, hancur badannya, Pak. Loh, bisa jadi doamu itu dikabulkan karena kamu terdolimi, tapi kamu juga dolim karena enggak sebanding gitu loh. Paham enggak maksudnya? Makanya hati-hati nih ngomong, ngocok teman-teman gitu loh. Karena doa pun bisa zalim karena melampaui batas. Saking adilnya Islam tuh. Sampai dongo pun gak oleh. Oh, masa urusan dongo, qatalahumullah. Ya Allah, masalah urusan dunia aja kok qatalahumullah. Ngerti qatalahumullah? Semoga Allah memerangi mereka semua. Biasa hadahullah. Semoga Allah memberi dia hidayah meskipun dengan nada yang Allah yahdik. Semoga Allah memberinya hidayah. Jadi kita dulu jadi santri kalau enggak bisa baca salah itu ustaz yang ngomong, "Allah yahdik." Artinya semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Tapi nada itu lo gak enak. Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Itu cara ustaz guru-guru kita melampiaskan apa? Emosinya. Ndongakno tapi nadai nada. Nada kesel gitu ya. Allah yahdik ente. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Artinya kok gak iso-iso diajari. Tapi alhamdulillah aku jarang dikonon. Iku contoh koncoku sing dikono. Alhamdulillah selesai ya. Insyaallah akan kita lanjutkan. Entah saya kasih tanda dulu biar enggak lupa. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu sedikit, silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, waris itu enggak boleh iki kon enggak boleh. Waris itu ada aturannya. Dapatnya berapa-berapa itu ada aturannya. Anak wedok, anak lanang siji, kan gitu nggih. Lah itu harus dibagi sesuai syariat Islam. Tapi nek terlanjur dan wis kadung wis kabeh ridho ya mudah-mudahan enggak apa-apa nek wis ridho kabeh. Tapi kalau ada yang enggak ridho ya harus disesuaikan dengan aturan Islam. Gitu Pak. Ya, kalau enggak tahu ya harus dicari tahu, jangan sampai kita ini menghakimi milik orang. Enggak boleh. Ya. Kadang-kadang ada haknya anak yatim enggak kita kasih, misalnya. Ada orang punya saudara, saudaranya mati. Punya harta banyak. Diambil sama saudara-saudaranya. Istrinya dikasih dikit, anaknya yang yatim dikasih dikit, semua diambil sama saudaranya misalnya. Ala iki kan Mbak Yuku kan wong desa gak ngerti apa-apa, dia dinikahi oleh dulurku sing sugih, Mbak Yuku wong desa gak duwe duit apa-apa, wis dikei sak meneh seneng iki. Kabeh digawa dulure kabeh. Hati-hati. Gak nyero enak. Wong nek njupuk warisan dutuhake, loro uripe, dadel duel. Serius, dadel duel. Ngerti dadel duel? Berantakan, Pak. Meskipun kaya berantakan, kalau itu harta yang bukan miliknya. Itu bisa dilihat di dunia itu. Sama teliti bisa dilihat. Kalau orang mengambil warisan yang bukan haknya dia, dia ambil, percuma berantakan hidupnya. Enggak berkah itu hartanya itu. Gitu ya. Jadi di dikomunikasikan lagi, dilihat agar tidak ada kedzaliman. Ah, yang lain silakan. Yang keras Mas ya, monggo. Tidak apa-apa insya Allah. Itu kan makanan biologis mereka, betul ya? Insya Allah tidak apa-apa. Semoga tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Insya Allah tidak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terus yang lain tadi? Mengenai tanah makam. Tanah makam. Itu ada orang mau nguburkan beli di petugas. Ini tapi dikasih tanah makam orang lain. Di makam keluarga itu dimasukin. Setelah itu orangnya tahu kalau itu makam keluarga gimana? Ya kalau pemilik tanah enggak ridho ya harus dibongkar. Dipindahkan. Tanah keluarga kan bukan milik umum kan? Nah, kalau enggak ridho ya, harus di apa? Tapi lebih baik tanah makam yaitu sudah sama kaum muslimin. Enggak usah buat makam sendiri tuh keluarga nanti sing ndongakno keluarga etok. Padahal ditaruh di kuburan kaum muslimin, setiap orang yang masuk assalamualaikum ya ahlul kubur selalu dapat apa? Selalu dapat apa? Doa kaum muslimin yang berziarah. Tapi kalau ditaruh di petak rumah, di samping rumah, di kebun cuma keluargane tok sing ndongakne keluargane tok. Paham ya? Ya, tapi intinya kalau itu milik keluarga, itu haknya keluarga ya jangan di jenazahnya orang taruh situ. Uang itu bukan tanahnya. punya di, syarat cara jual beli itu harus yang penjual itu harus menjual barangnya. Ini barangnya si penjual apa barangnya orang lain? Nah, gak sah kan? Kan gitu kan? Caranya ya gak usah dibongkar, langsung aja uangnya dikasihkan ke siapa? Yang empunya tanah. Wallahu a'lam. Dan kalau bisa diambil uang yang dari orang tadi, itu kan dia curang. Silakan. Mengenai batas tanah itu, rata-rata di komplek perumahan itu atap teras itu melebihi batas tanah yang dimiliki. Ya yuk, kalau elok abi. Bagus. Ustaz sindir kumaha enggak jelin. Makane kan sak kandhani tadi, tanah itu nek apa sing ndukur permukaan iki yo sak peningsor sak penduru. Ya sampean pikir dhewe wis jelas itu gak usah dijawab iki. Tapi ndak ada niat untuk ngasih. Cuman biar jatuh ke selokan. Intinya saja jangan sampai menghai tanah yang bukan milik kita. Intinya itulah. Mbok dikei sampiran, mbok dikei jemuran, intinya jangan sampai mendolimi tanah yang itu bukan tanah milik kita. Wis itu wis, mbok iku dikei apa tadi? Ya sembulah iku saket tunggal sing penting ngono lah. Itu hati-hati. Ya wallahu a'lam bishawab. Ustaz, banyak nyamuk ya. Terus iya, gak boleh bunuh semut. Iya, kalau gak sengaja gak apa-apa. Kan niatnya kan membunuh nyamuk. Tapi gak sengaja ternyata semutnya ketemu mati ya. Namanya gak sengaja, insya Allah gak apa-apa. Caranya itu, tahun depan disingkirkan dulu semutnya. Cek. Kasih tulisan semut dilarang masuk. Dikasih kapur ajaib biar enggak bisa masuk. Nah, gitu sudah. Sehingga aman. Enggak boleh lo membunuh semut. Ustaz, gimana hukumnya? Katanya Ustaz enggak boleh bunuh semut, tapi semut di rumah saya merajalela, Ustaz. Ada di handuk, ada di jok sepeda motor. Ya gue sampaian sih enggak bersih, ya, kok sampai nang jok sepeda motor nang itu. Kalau kita bersih-bersih, makanya hadirnya semut itu ujian. Tak kuat enggak kita ini? Jangan dibunuh. Semut jangan di bunuh sekuat tenaga kecuali nek sampean digigit luworop siji tok ya paten nulis siji kuma ngocok kuma ape kon paten iki ape ya. Jadi diusahakanlah semaksimal mungkin dibersihkan, dipel, terus kasih apa kapur biar enggak masuk. Lah setelah itu kalau ada nyamuk ya enggak. Intinya jangan menghai miliknya pemerintah, miliknya orang lain, miliknya kelurahan, miliknya apa lagi, pokoknya bukan milik kita, maka jangan dihai, jangan didolimi, dijadikan seakan-akan itu milik kita terus kita buat untuk kepentingan kita pribadi. Hati-hati. Sama ngerti enggak? Pernah Rasulullah mengatakan waktu jihad fisab, ini jihad temenan loh, bukan demo loh. Kan demo kan jihad gak jelas. Ya, ini jihad sungguhan, jihad jihad zaman dulu ya. Itu para sahabat itu memenuhi apa? Memenuhi jalan-jalan. Kata Nabi, barang siapa yang tidak memberi jalan atau menyempitkan jalan, fala jihadalahu. Barang siapa yang menyempitkan jalan kaum muslimin, tidak ada jihad baginya. Ini padahal jihad bener-beneran jihad bersama Nabi. Lawannya jelas, bukan demo loh ini. Artinya kalau jihad yang temenan ganggu jalan saja dilarang, apalagi yang demo, malah enggak boleh. Wong ada duri di jalan loh, suruh apa? Nyingkir, kan mau diblokade. Ya termasuk Agustusan ini kadang kemarin saya aduh parah. Agustusan kita kan merdeka, tapi kok malah karena karnaval ini macet semua. Itu yang silakan pakai acara, tapi ojo sampai ganggu fasilitas umum. Merdeka tambah jadi gak merdeka. Ya kan pernah kan kejadian kayak gitu kan, macet total sana buntu sini buntu. Ya ojo buntu dalan. Dalan itu fasilitas umum, enggak boleh. Ada orang hajatnya ke rumah sakit, ada orang hajat orang kemana, tertahan semuanya itu. Ya. Jangan, haknya jalan itu azim. Masih ingatin hadisnya Nabi, iyyakum wal julus biturqat, jangan kalian duduk-duduk di pinggir. Apalagi tengah-tengah dikasih terop. Nah, kecuali kalau dikondisikan ada jalan alternatif, dikonsultasikan sama pihak pemegang kebijakan, akses masih jalan, ya monggo kalau gitu, kalau sudah dapat izin. Tapi kalau asal nutup-nutup itu yang hati-hati. Nah, termasuk kajian bareng ini sama parkir kudu hati-hati. Aja sampai ono wong penduduk sini mau lewat enggak bisa. Harus dijogo parkir itu. Maksudnya dijogo dirapino maksudnya. Gitu ya. Intinya gitulah ya. Harus hati-hati. Ada lagi? Nggih. Okay. Tidak ada penghalang perbuatan kecuali dia orang kafir. Dia itu berdoanya kepada Allahnya siapa? Kepada dia orang kafir. Ya, dia berdoa masalah orang Nasrani. Dia berdoa kepada Tuhan. Secara umum Tuhan dia mengakui Tuhan rububiyah. Saya mau tanya, mereka mengakui enggak rububiyah Allah? Mengakui. La in sa'altau man khalaqas samawati wal la yaqulun Allah. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Ya, jadi hati-hati. Kalau orang non muslim, orang ahli kitab, kita zalimi, terus dia mengadu kepada Allah, meskipun dia salah, mereka menganggap Nabi Isa anak Allah, tapi mereka mengakui ada Allah, kan gitu kan? Tapi mereka salah menganggap Nabi Isa anak Allah. Nah, itu mustajabah, hati-hati. Gitu ya. Wallahu a'lam. Pertanyaannya bagus. Karena itu juga kadang-kadang kita mikir, iya ya, terus piye wong kafir dungane piye, kan gitu. Tapi begitulah Rasulullah menyampaikan. Ya, wallahu a'lam. Yang lain? Cukup. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.